Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد إخواني في الدين رحمني ورحمكم الله قوم مسلمين yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala senantiasa dan terus menerus selalu kita saling mengingatkan agar kita selalu bersyukur kepada Allah, bersyukur atas nikmatnya, bersabar atas segala takdir dan ketentuan yang telah Allah tetapkan kepada kita semua. Hari-hari ini atau bahkan beberapa bulan sebelumnya, dimulai dari bulan-bulan sebelumnya, kita ditimpa musibah yang qaddarallahu wa ma syaa'a fa'al, yang mana musibah ini masih ada sampai saat sekarang ini. Maka dari itu kita mengingatkan sesama kita agar kita bersabar akan ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala, ridho, tidak mengucapkan keluh kesah yang menampakkan murka akan ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan tentunya kita selalu memohon kepada Allah agar wabah ini, musibah ini diangkat sehingga kita bisa beraktivitas seperti sebelumnya. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Pada malam hari ini kita akan melanjutkan bab berikutnya dari bab Fadlil Quran tentang Al-Fadail, yaitu bab yang ke-181 dari kitab Riyadhus Shalihin, bab Al-Amri Bita'ahudil Qur'ani wa Tahdhiri min Ta'ridihi Linnisyan, bab perintah untuk menjaga Al-Quran dan peringatan agar kita tidak lupa dari hafalan Al-Quran yang telah kita hafal. Kemudian Asy-Syaikh Al-Imam An-Nawawi menyebutkan hadis An-Nabi Musa radhiyallahu anhu an-Nabi sallallahu alaihi wasallam قال تعاهدوا هذا القرآن فوالذي نفس محمد بيده لهو أشد تفلتا من الإبل في عقولها. Dari Abi Musa Al-Ash'ari radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, jagalah Al-Qur'an ini, maka demi zat yang jiwa Muhammad berada di tangannya, sungguh Al-Quran lebih cepat hilang daripada onta yang diikat. Maksudnya bagaimana? Onta yang diikat apabila tidak dijaga dan tidak diperhatikan ikatannya, maka sekali renggang ikatannya, maka onta tersebut akan lepas. Begitu mudahnya onta tersebut lepas ketika tidak dijaga dan tidak diperhatikan ikatannya. Maka Al-Quran lebih cepat lagi untuk hilang dan lepas ketika seseorang sudah menghafalnya lalu dia tidak menjaganya. Hadis dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim. Kemudian Asy-Syaikh menyebutkan hadis yang kedua, An Ibnu Umar anna Rasulullah radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innama mathalu sahibil Qur'an kamathalil ibilil muaqqalati in ahada 'alaiha amsakaha wa in atlaqaha dhahabat, muttafaqun alaihi. Permisalan sahibul Qur'an, permisalan sahibul Qur'an yakni yang memiliki hafalan Al-Qur'an hanyalah seperti unta yang terikat. In ahada 'alaiha amsakaha, kalau seandainya dia menjaganya, menjaga ikatannya, menjaga ontanya, maka dia akan memegangnya, yakni dia akan mempertahankannya. Wa in atlaqaha dhahabat, kalau seandainya ikatannya dilepas, dhahabat, maka onta tersebut akan pergi. Muttafaqun alaih. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Dua hadis yang disebutkan oleh Imam An-Nawawi pada bab al-amri bi ta'ahudil Qur'an wa tahdzir min ta'ridihi linisyan adalah hadis yang sangat penting sekali. Sebelumnya bahwasanya Kitabullah Azza wa Jal adalah kitab yang sangat mulia, pedoman bagi umat manusia, sebagai petunjuk bagi umat manusia agar mereka bisa mengenal Allah, mengenal agamanya. Di dalam Al-Quran disebutkan ahkam, akidah-akidah, dan bahkan fikih-fikih. Disebutkan di dalamnya kisah-kisah dari umat terdahulu. Semuanya agar kita bisa mengambil ibrah darinya, mengambil pelajaran darinya. Kita beramal dengan Al-Quran. Dan bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, begitu pula Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sangat menganjurkan bagi kita semua untuk menghafal Al-Quran. Maka apabila Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengaruniakan kepadamu hafalan Al-Quran, maka hendaknya dia menjaga hafalan tersebut. Dijaga. Kalau sudah hafal, maka berbahagialah. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan kenikmatan kepadamu. Nah, berupa hafalan Al-Quran yang mana kenikmatan ini tidak Allah berikan kepada selainmu. Banyak di sana orang-orang yang tidak memiliki hafalan Al-Quran. Maka apabila engkau telah dianugerahkan oleh Allah untuk menghafal Al-Quran, maka dijaga hafalan tersebut. Dijaga. Bagaimana cara menjaganya? Tentu dengan murojaah. Naam. Bagi para tulab yang pernah belajar di ma'had, akan paham caranya. Bagi ikhwah yang mungkin belum pernah belajar di ma'had, di pesantren-pesantren, barakallahu fikum, tentu juga pernah mendengar bagaimana cara menghafal dan begitu pula cara menjaga Al-Quran. Menjaganya lebih sulit daripada menghafalnya. Barakallahu fikum, butuh upaya dan butuh, barakallahu fikum, disiplin yang tinggi untuk menjaga hafalan Al-Quran tersebut. Dikarenakan Al-Quran Al-Karim sebagaimana yang dipermisalkan oleh Nabi SAW seperti onta pada ikatannya. Kalau seandainya ikatan tersebut dijaga, maka dia akan menjaga hafalannya. Dia akan menjaga onta tersebut. Tapi kalau seandainya ikatannya dilepas, maka onta tersebut akan pergi dan hilang. Dan itulah permisalan hafalan Al-Quran. Seperti yang disebutkan oleh Nabi, lebih mudah untuk lepas daripada onta pada ikatannya. Dan bahkan Nabi SAW di dalam hadis yang baru saja kita sebutkan, bersumpah atas nama Allah, fawalladhi nafsu Muhammadin biyadi. Maka demi zat yang jiwa Muhammad berada di tangannya. Naam, Nabi mengatakan lahu asyaddu tafallutan minal ibili fi uquliha. Sungguh hafalan Al-Quran tersebut lebih cepat hilang daripada onta pada ikatannya. Maka oleh karena itu dikatakan oleh Syekh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, fayan bagi laka an taj'al laka hizban muayyanan tata'ahaduhu kulla yaumin. Maka harus, diharuskan bagimu untuk menentukan satu waktu yang mana pada waktu tersebut engkau berupaya untuk menjaga hafalan Al-Quran setiap hari. Nah, engkau harus meluangkan waktu tertentu untuk murajaah hafalan Al-Quran. Baik sehari dalam satu juz, dua juz, naam, atau lebih, lima juz. Kalau seandainya dia murajaah dalam sehari lima juz, berarti dia khatam dalam waktu barakallahu fikum 6 hari. Kalau seandainya dia hanya bisa 2 juz, maka dia bisa mengkhatamkan hafalan Al-Qur'an tersebut naam selama 15 hari. Maka apabila upaya ini dilakukan insyaallah dengan izin dari Allah Subhanahu wa taala, maka hafalan Al-Qur'an tersebut akan terjaga. Di sana ada beberapa hadis barakallahu fikum, terdapat ancaman, peringatan bagi orang-orang yang melupakan hafalan Al-Quran. Nah, saya pernah baca, akan tetapi saya tidak bisa menyebutkannya pada kesempatan sekarang ini. Insya Allah di lain waktu kita upayakan untuk menyebutkannya dalam rangka untuk menasehati diri anak pribadi. Dan juga kepada ikhwah Salafiyin dimanapun dia berada yang mendengarkan kajian ini, bahwa di sana ada hadis peringatan dari Nabi SAW bagi orang-orang yang melupakan hafalan Al-Quran apabila dia bermudah-mudahan dalam hal ini, tidak ada upaya untuk menjaga hafalan Al-Quran. Amma man nasahu bimuqtadat tabi'ah fa innahu la yadur. Adapun bagi orang yang melupakannya karena naam sifatnya alami, yakni karena dia sudah tua sehingga daya ingatnya berkurang, atau karena kesibukan mencari nafkah sehingga dia tidak memiliki waktu yang luang untuk memurajaah hafalan Al-Quran, maka yang seperti ini tentunya mendapatkan uzur, keringanan. Akan tetapi orang-orang yang memiliki waktu yang banyak, kesempatan yang banyak, kemudian dia melalaikannya, setelah Allah Subhanahu wa taala memberikan karunia untuk menghafal Al-Quran, maka dikhawatirkan atasnya sebuah hukuman. Wal iyadu billah. Nah, maka oleh karena itu ikhwani fiddin, kita berupaya untuk menjaga hafalan Al-Quran dengan murajaah. Ditetapkan waktunya. Nah, dalam perkara dunia saja kita bisa menentukan waktu. Kita bisa menjadwalkan waktu. Lalu kenapa untuk membaca atau memurajaah hafalan Al-Quran kita tidak bisa meluangkan waktu? Jangan sampai Al-Quran yang di rumah hanya sebatas pajangan yang ditaruh di dalam lemari atau di dalam bufet, dan kemudian dibuka hanya sekali dalam setahun, yakni pada bulan Ramadan. Al-Quran harus naam dibaca. Al-Quran harus tetap berada di dalam pegangan kita. Dan bahkan seperti yang kita pelajari pada hadis sebelumnya, innal ladzi laisa fi jawfihi syai'un minal Qur'an kal baitil kharib. Sesungguhnya seseorang yang tidak ada pada jiwanya Al-Qur'an, pada dirinya Al-Qur'an, seperti rumah yang hancur. Nah, Jangan sampai kalian menjadikan rumah kalian seperti kuburan. Kenapa demikian? Ada apa hubungannya Al-Quran dengan kuburan? Karena kuburan tidak dibacakan padanya Al-Quran dan tidak ditegakkan sholat padanya. Maka jangan sampai kalian menjadikan rumah-rumah kalian ibarat kuburan. Yang mana kalian tidak membaca di dalamnya Al-Quran dan kalian juga tidak melaksanakan sholat di dalam rumah tersebut dengan sholat-sholat nafilah, sholat-sholat sunnah. Jadikanlah rumah menjadi rumah sesungguhnya, bukan seperti kuburan. Bagaimana caranya? Di antaranya adalah qiraatul Quran, membaca Al-Quran di dalamnya, kemudian barakallahu fikum melaksanakan sholat nafilah di dalam rumah tersebut. Kemudian dilanjutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, fa anta ya akhi idza manallahu alayka bil Qur'an fatu'ahidhu bil qira'ati bitilawatihi bitikrarit tilawati wa kadzalika aidan bil amali bi. Maka engkau wahai saudaraku, apabila Allah telah mengaruniakan kepadamu hafalan Al-Qur'an, maka dijaga. Bagaimana? Dengan cara membacanya, mengulang-ulang bacaan, dan begitu pula dengan cara mengamalkan Al-Quran. Ada apa kaitannya hafalan Al-Quran dengan amalan? Nah, dahulu pernah para muhaddisin menyampaikan kunna naam. Kami dahulu menjaga hadis, hafalan hadis, bil amali bihi, dengan cara mengamalkan hadis tersebut. Maka al-amal, kata Syekh, li'annal amala bisyai yu'addi ila hifzihi wa baqa'ihi. Karena mengamalkan sesuatu akan barakallahu fikum menunjangnya untuk menghafal dan mempertahankan hafalannya. Walihada qala ba'dul ulama qayyidil ilma bil amali bihi. Sehingga oleh karena itu para ulama mengatakan, ikatlah ilmu dengan cara mengamalkannya. Fa innal amala bil ilmi yaqtadi baqa'ahu. Dikarenakan mengamalkan ilmu, maka akan mempertahankan ilmu tersebut. Li'annahu la yazalu ala qalbika wa ala jawarihika. Dikarenakan apabila engkau mengamalkan ilmu tersebut, maka ilmu tersebut akan selalu ada pada hatimu dan selalu ada pada seluruh anggota tubuhmu. Fa idza sara hakadha fa innahu yabqa wa la yansa. Maka apabila seperti ini keadaannya, maka hafalan tersebut akan tetap ada dan tidak akan dilupakan. Amma idza ahmala fa innahu yadhi'. Adapun bagi orang yang menyepelekannya, maka hafalannya akan hilang. Wayan bagi liman qara' al-Qur'an an yaqra'ahu bitadabburin wa tamahulin. Nah, sampai di sini perkataan Asy-Syeikh yang menerangkan kepada kita bahwasanya na'am, kita memiliki kewajiban untuk menjaga hafalan Al-Qur'an. Bagaimana cara menjaga hafalan Al-Qur'an? Yang pertama adalah dengan cara murajaah. Murajaah. Diulang-ulang bacaan Al-Qur'an tersebut. Seumpamanya dia memiliki hafalan 5 juz, diupayakan dalam sehari dia memurajaah 1 juz atau setengah juz. Sehingga apabila dia hanya bisa setengah juz dalam sehari, berarti dalam 10 hari dia mengkhatamkan hafalan Al-Quran yang telah dia hafal. Ini salah satu metode untuk menjaga hafalan Al-Quran. Ada juga dengan cara amalan, seperti yang dilakukan oleh Al-Muhaddithun, para ahli hadis. Mereka, di antara cara mereka untuk menjaga hafalan hadis dengan cara barakallahu fikum mengamalkan hadis tersebut. Dan begitu pula sebelumnya para sahabat barakallahu fikum, ketika mereka mempelajari Al-Quran, menghafal Al-Quran, maka mereka mengamalkannya. Dengan itu ilmu tersebut terjaga di dalam sanubari mereka. Itu cara yang kedua. Nah, kemudian juga di sini ada nasihat dari Syekh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin rahimahullah bagi para pembaca dan penghafal Al-Qur'an. Wayan bagi liman qara Al-Qur'an an yaqra'ahu bitadabburin wa tamahulin. Maka dianjurkan bagi orang yang membaca Al-Qur'an agar dia membacanya dengan mentadabburinya. Dengan menghayati dan mendalami makna intisari yang terkandung di dalam Al-Qur'an tersebut. Wa tamahulin dengan bacaan yang pelan, tidak tergesa-gesa. Wa la yahillu lahu an yusri'al sur'atal lati tujibu isqata ba'dil hurufi. Dan tidak diperkenankan baginya untuk mencepatkan bacaan yang mana berakibat hilangnya sebagian huruf. Nah, jangan dia tergesa-gesa di dalam membaca Al-Qur'an. Nah, yang berakibat hilangnya sebagian dari huruf. Ada satu huruf yang tidak terbaca dalam satu kata, misalnya. Li'annahu idza asqata ba'dhal huruf. Kenapa enggak boleh? Dikarenakan apabila dia menjatuhkan atau menghilangkan sebagian huruf, faqad ghayyara kalamallahi an mawdi'ihi. Dikarenakan apabila dia menghilangkan sebagian huruf dari Al-Qur'an, maka dia telah merubah kalamullah dari tempat sesungguhnya. Wa harrafahu, dan dia berupaya melakukan tahrif, pemalingan. Ammal ajalatul lati la tastaujibu suqutal hurufi fa innahu la ba'sa bi. Adapun al ajalah, membaca bacaan dengan bacaan yang cepat yang mana tidak berakibat hilangnya huruf atau sebagian huruf, fa innahu la ba'sa biha, maka yang seperti ini tidak mengapa. Ini sering dilakukan oleh para talibul ilm, para penghafal Al-Qur'an, terutama mereka yang sudah memiliki hafalan yang banyak atau sudah menghafal satu Al-Qur'an full 30 juz. Untuk menghemat waktu, mereka murojaah dengan bacaan yang cepat. Nah, tapi tidak sampai menghilangkan huruf, masih terdeteksi dan masih terdengar huruf-huruf Al-Qur'an yang dia baca, dari yang dia baca. Tidak sampai menghilangkan huruf. Makanya seperti ini tidak mengapa. Amma yatasaalun anin naba'il 'adzim alladzi hum fihi mukhtalifun. Kalla saya'lamun. Nah, dibaca yang cepat. Tidak mengapa. Nah. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما. Nah, bacaan yang cepat atau lebih cepat dari yang saya baca tadi tidak mengapa, akan tetapi dengan syarat bagaimana? Nah, tidak ada huruf yang terlewatkan, semuanya terbaca. Karena kalau seandainya terlewatkan, maka ini termasuk perbuatan merubah kalam Allah. Sengaja atau tidak, yang seperti ini tidak diperkenankan. Berikutnya adalah bab istihbabi tahsini sauti bil Quran. Bab dianjurkannya memperbagus suara ketika membaca Al-Quran. Wa talabil qira'ah min hasani sauti wal istima'i laha. Dan meminta dibacakan Al-Qur'an dari orang yang memiliki suara yang bagus, wal istima'i laha, dan mendengar bacaan dari suara yang bagus tadi. Nah, jadi memperbagus suara bacaan ketika membaca Al-Qur'an itu dianjurkan. Dan bahkan juga dianjurkan bagi kita semua atau diperbolehkan. Nah, dianjurkan atau diperbolehkan untuk kita meminta dibacakan Al-Quran dari orang yang memiliki suara yang bagus. Nanti akan kita jelaskan maksud dari suara bagus dengan bacaan Al-Quran. Bagaimana? Nanti akan kita sebutkan dan kita jelaskan. Kemudian Asy-Syaikh Al-Imam An-Nawawi menyebutkan hadis yang pertama pada bab ini. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul ma adzina Allahu li syai'in ma adzina li nabiyyin hasanis sauti yataghanna bil Qur'ani yajharu bihi muttafaqun alaihi. Makna adzina Allah ay istama'a wa huwa isyaratun ila ridha wal qabul. Makna adzinallah, makna dari adzinallah adalah ai istama'a, yakni mendengar. Mendengar, istama'a, mendengar dengan perhatian. Bukan sekedar mendengar, tapi wa huwa isyaratun ila ridha wal qabul. Dan ini terdapat isyarah, nam, isyarat. Isyarah, sebuah isyarat tentang ridha dan diterimanya hal ini oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita terjemahkan hadisnya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah Allah mendengar sesuatu seperti Allah Subhanahu wa taala mendengar terhadap nabi yang memiliki suara yang bagus, yataqan nabil Quran, yang mana dia melagukan Al-Qur'an yakni membaca Al-Qur'an dengan bacaan yang indah, dia jaharu bihi, kemudian dia menjaharkan bacaan tersebut. Muttafaqun alaihi. Ikhwani fiddin rahimani rahimakumullah, memperbagus bacaan Al-Quran, barakallahu fikum, itu akan mendatangkan riqqatul qalbi. Hati akan mudah tersentuh. Bacaan bagus. Bacaan Al-Quran yang baik dan bagus akan mudah untuk menjadikan hati ini tersentuh. Dan bahkan sampai membuat air mata berlinang. Menjadikan hati dan bahkan seluruh tubuh menjadi khusyuk, sehingga naam hati ini terfokus pada bacaan tersebut. Berbeda dengan selainnya, karena jiwa kita ini telah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk suka terhadap suara yang bagus. Nah, tabiat manusia sudah dibentuk dan sudah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk suka dengan bacaan yang bagus dan tidak suka terhadap bacaan-bacaan yang tidak bagus. Ini sudah tabiat. Tabiat manusia. Sesuai dengan penciptaan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka ikhwani fiddin rahimani rahimakumullah, dianjurkan bagi kita semua untuk memperbagus bacaan. Naam. Bagaimana maksud memperbagus bacaan? Nanti akan kita jelaskan. Dikatakan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, pada bab ini beliau menyebutkan hatani mas'alatani. Dalam bab ini ada dua permasalahan. Ada dua pembahasan. Yang pertama adalah al-mas'alatul ula, istihbabu tahsini sauti fi qiraatil Qur'an. Dianjurkan untuk memperbagus bacaan ketika membaca Al-Qur'an. Wa tahsinu sauti yanqasimu ila qismain. Memperbagus bacaan itu terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah tahsinul ada, menjalankannya sesuai dengan disiplin ilmunya. membaca Al-Quran sesuai dengan disiplin ilmunya. Maksudnya bagaimana? Bihaitu yubayyinul huruf wa yukhrijuha min makharijiha. Yakni dia mempertegas bacaan huruf-huruf yang dia baca dan mengeluarkan huruf tersebut sesuai dengan makhrajnya. Nah, huruf hamzah. Nah, makhrajnya di mana? Tekanannya itu ada di mana? Apakah di hidung atau di kerongkongan? Huruf dal, posisi lidahnya di mana? Huruf dhal, posisi lidahnya di mana? Huruf jim, posisi lidahnya di mana? Apakah ada udara atau hembusan nafas ketika membacanya? Atau ketika wakaf padanya? Nah, itu dipelajari di dalam makharijul huruf. Apabila hal ini diterapkan, naam, yabdul Qur'an wadihan bayyinan, maka bacaan Al-Quran tersebut akan terdengar jelas dan naam terdengar baik. Fala yakhfa wala yuhdzaf syai'un minal huruf. Maka tidak ada yang tersembunyi dan tidak ada yang terhapuskan sesuatu pun dari huruf-huruf tersebut. Li'alla yang kusa syai'un mimma anzalahullahu ala rasulihi sallallahu alaihi wasallam, agar tidak ada yang terkurang sedikit pun dari apa yang telah Allah turunkan kepada rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 6. Jadi memperbagus bacaan Al-Qur'an yang pertama adalah caranya adalah memperjelas huruf-huruf bacaan Al-Qur'an tersebut, yakni sifat-sifatnya, makhraj-makhrajnya. Yang kedua, tahsinun nughmati bisaut. Memperindah atau memperbagus nada. Memperbagus nada di dalam bacaan tersebut. Yuhsinu bihi sautahu. Yang mana perbuatan ini upaya untuk memperbagus suaranya. Wakilahuma amrun matlubun. Dua hal ini adalah perkara yang sangat dianjurkan. Membaca Al-Quran sesuai dengan makhrajnya. Kemudian yang kedua, memperindah suara. Nah, memperindah suara. Bisa jadi dengan dia mengkonsumsi makanan-makanan tertentu. Minum jahe, minum madu, jeruk nipis, mengurangi makanan-makanan yang berisiko. Naam, menjadikan tenggorokannya gatal dan lengket sehingga bacaannya tidak bagus terdengar. Barakallahu fikum. La yanbaghi al-mubalaghatu fihi wal-ghuluw fihi. Akan tetapi tidak dianjurkan untuk berlebih-lebihan dalam perkara ini. Sehingga oleh karena itu kita dapati sebagian orang melakukan takalluf, ghulu, berlebih-lebihan. Sampai-sampai dia menarik nafas terlalu dalam untuk mencapai tingkat tertentu. Sampai-sampai ada di antara mereka yang membaca Al-Fatihah dengan satu tarikan nafas. Nah, ini takalluf. Barakallahu fikum. Engkau akan melihat wajahnya begitu. Seolah-olah dia menahan beban yang berat. Seolah-olah dia menahan rasa sakit. Menunjukkan betapa beratnya upaya yang dia lakukan. Begitu beratnya takalluf yang dia lakukan. Makanya seperti ini tidak diperkenankan. Nah, ini adalah ghulu, berlebih-lebihan. Wallahu ta'ala alam bisawab. Sampai di sini kajian kita pada malam hari ini. InsyaAllah akan kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Sallallahu alaihi wa sallam. Alhamdulillah.